Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Hari ini kita akan menyimak kisah salah satu sahabat Nabi yang agung, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang dijuluki Zunurain, pemilik dua cahaya. Beliau dikenal sebagai sosok yang suci sejak sebelum Islam. Tak pernah menyentuh khamar, tak pernah sujud pada berhala, dan dikenal sebagai dermawan besar dalam sejarah Islam. Simak kisah lengkapnya dan temukan mengapa Rasulullah menjanjikan surga untuk beliau. Jangan lupa dukung terus dakwah ini dengan tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar bila ada hal yang perlu diluruskan atau ditambahkan. Setiap dukungan Anda insya Allah menjadi pahala jariah yang menguatkan kami menghadirkan konten bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Angin sore bertiup lembut di Makkah, membawa aroma pasir hangat yang bercampur dengan harum wangi dagangan para pedagang kaya di pasar Quraisy. Di antara rumah-rumah megah suku Quraisy, berdirilah sebuah rumah megah nan teduh, dihiasi tirai indah dan kain-kain sutra yang menggambarkan kemuliaan penghuninya. Di rumah itulah seorang pemuda bernama Utsman bin Affan tinggal. Beliau adalah Abu Abdullah Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat Abdul Manaf. Sejak kecil Utsman hidup dalam lingkungan keluarga yang terhormat, kaya raya, namun hatinya tak pernah terpikat oleh gemerlap dunia. Ia memilih kesederhanaan meski kekayaan melimpah ruah di tangannya. Sejak usia mudanya, Utsman telah dikenal sebagai seorang yang sangat pemalu, lembut tutur katanya, dan santun dalam perbuatannya. Sifat ini membuatnya disegani dan dikasihi oleh segenap warga Quraisy. Jika ada perdebatan sengit di antara kaumnya, cukup Utsman bicara sepatah kata, maka tenanglah suasana. Pada suatu sore yang tenang, di halaman rumah Utsman, beberapa pemuka Quraisy duduk bersama menikmati angin sejuk. "Utsman, mengapa engkau selalu tampak tenang? Bukankah engkau pemuda kaya? Segala kenikmatan dunia ada di hadapanmu. Namun engkau jarang terlihat bergembira bersama kami," tanya seorang tokoh Quraisy bernama Al-Hakam bin Al-Ash, sambil tersenyum penuh tanda tanya. Dengan penuh kesopanan dan suara yang lembut, Utsman menjawab, "Wahai saudaraku, kebahagiaan bukanlah dari harta yang kita genggam atau kesenangan dunia yang fana ini. Bagiku, kebahagiaan ada pada ketenangan hati dan kesucian jiwa. Aku khawatir, jika terlalu larut dalam kesenangan dunia, aku akan kehilangan keduanya. Namun bukankah kita kaum Quraisy, kaum yang terpandang penguasa kota Makkah ini?" Sela seorang lagi masih penasaran. "Benar, namun justru karena itulah, kita harus lebih berhati-hati menjaga kemuliaan kita. Bukankah kehormatan seseorang ada pada akhlaknya, bukan pada kekayaan dan kedudukannya semata?" Jawab Utsman dengan tenang. Kata-kata Utsman begitu bijak, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Para tokoh Quraisy yang tadinya tertawa riang kini terdiam, merenungi makna mendalam di balik tutur kata pemuda pemalu ini. Di lain waktu dalam sebuah majelis Quraisy, para pemuda bergembira dengan pesta yang penuh minuman keras. Mereka tertawa riang, meminum khamar, dan melakukan berbagai permainan yang menyenangkan jiwa muda mereka. Namun di sudut lain, Utsman duduk tenang, menjaga pandangannya dari keburukan yang terjadi di depannya. "Wahai Utsman, mengapa engkau tak bergabung bersama kami? Mari nikmati kesenangan ini," seorang pemuda mengajaknya dengan penuh semangat sambil mengangkat cawan khamarnya. Utsman tersenyum lembut namun tegas sambil menjawab, "Aku tidak pernah menyentuh khamar seumur hidupku, wahai saudaraku. Jiwaku menolak keburukan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Apakah kau tidak pernah penasaran rasanya?" sahut yang lain. "Aku tidak pernah ingin tahu rasanya, karena aku melihat bagaimana khamar merusak akal dan merendahkan martabat seseorang," kata Utsman dengan suara penuh ketegasan yang membuat mereka terdiam. Seorang tua dari kaum Quraisy yang menyaksikan kejadian itu mendekatinya dengan tatapan kagum. "Demi Allah, Utsman, sungguh aku melihat ada cahaya dalam dirimu yang berbeda dari kebanyakan pemuda Quraisy. Jika semua pemuda kita sepertimu, maka sungguh Quraisy akan menjadi bangsa yang tak tertandingi dalam kemuliaan. Utsman hanya tersenyum rendah hati sambil mengangguk perlahan. Semoga Allah menjaga kita semua dari keburukan dan membimbing kita menuju jalan kemuliaan. Di masa jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan, ketika berhala-berhala disembah dengan penuh keyakinan, Utsman sama sekali tidak pernah bersujud kepada patung apapun. Sifat pemalunya yang tinggi serta penjagaannya terhadap kemuliaan dirinya membuat Utsman terjaga dari segala perbuatan keji yang umum terjadi saat itu. Ia sendiri pernah berkata, "Aku tidak pernah bernyanyi, tidak pula panjang angan-angan. Aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang buruk. Aku tidak pernah sujud kepada patung, dan aku tidak pernah meminum khamar di masa jahiliyah maupun setelah Islam." Keistimewaan ini membuat Utsman selalu tampak seperti cahaya terang di tengah kegelapan jahiliyah. Setiap kali ia berjalan di pasar atau majelis Quraisy, para penduduk Makkah tidak hanya melihat seorang pemuda kaya, tetapi melihat sosok yang agung karena kesucian dan kehormatannya. Salah seorang pemuka Quraisy, Abu Sufyan, pernah berkata kepada penduduk Makkah, "Perhatikanlah Utsman bin Affan, sungguh tidak ada yang lebih terhormat di antara pemuda kita selain dia. Ia begitu pemalu, begitu sopan, dan begitu menjaga diri dari keburukan. Jika ada keburukan terjadi di hadapannya, ia lebih memilih berpaling daripada mendekat. Sungguh, sebelum Islam datang menerangi hati-hati manusia, Utsman bin Affan sudah memiliki cahaya alami dalam jiwanya. Kehidupannya adalah gambaran nyata dari kemuliaan akhlak yang kelak akan disempurnakan oleh Islam. Hari-hari berlalu, matahari terus terbit dan tenggelam di balik Bukit Makkah, sementara Utsman tetap dalam ketenangan hidupnya. Ia terus menjaga kehormatan diri dan kaumnya. Tanpa disadarinya, Allah tengah mempersiapkan hatinya untuk menerima cahaya yang lebih terang, yaitu cahaya Islam. Demikianlah kehidupan Utsman sebelum datangnya Islam, penuh kemuliaan, kesucian, dan kehormatan. Ia adalah cerminan nyata dari pemuda yang menjaga diri, harta, dan martabatnya. Sebuah cahaya di tengah kegelapan jahiliyah, cahaya yang kelak akan bersinar lebih terang setelah kedatangan Islam di tengah umat manusia. Mentari pagi bersinar lembut di atas kota Makkah, menyentuh rumah-rumah yang berdiri kokoh dengan cahayanya yang hangat. Di sebuah sudut pasar, berdiri seorang pria tegap dengan wajah bercahaya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang dengan penuh kelembutan mengajak manusia kepada agama yang baru saja diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu pagi, Utsman bin Affan tengah melangkahkan kaki menuju pasar. Dengan pakaian yang sederhana namun elegan, ia berjalan perlahan sambil merenungi kehidupan. Di tengah perjalanan, pandangannya bertemu dengan sosok Abu Bakar, sahabat lamanya yang dikenal karena kejujuran dan kebaikan hatinya. "Assalamualaikum, wahai Utsman," sapa Abu Bakar dengan senyuman hangat. "Waalaikumsalam, Abu Bakar. Senang rasanya bertemu denganmu pagi ini. Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku?" jawab Utsman dengan penuh kelembutan. "Wahai saudaraku, aku ingin mengajakmu kepada sesuatu yang telah mengubah hidupku. Sesuatu yang akan membawa cahaya ke dalam hatimu dan mengisi jiwamu dengan ketenangan sejati," ucap Abu Bakar penuh semangat namun lembut. Utsman tampak penasaran. "Apa gerangan itu, Abu Bakar?" "Sesungguhnya aku telah lama mencari ketenangan yang hakiki. Itulah Islam, agama yang dibawa oleh sahabat kita, Muhammad, putra Abdullah. Islam mengajak kita menyembah hanya kepada Allah, semata, meninggalkan penyembahan patung-patung yang tidak memiliki manfaat maupun mudarat," tutur Abu Bakar sambil menatap dalam mata Utsman. Utsman terdiam sesaat, wajahnya menunjukkan pancaran cahaya harapan. "Katakanlah lebih banyak kepadaku tentang agama ini, Abu Bakar." Abu Bakar lalu menjelaskan dengan penuh kelembutan dan keyakinan, "Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam kemuliaan, menjaga kehormatan diri, berlaku adil, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Rasulullah Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Wahyu yang diterimanya adalah petunjuk bagi umat manusia." Utsman mendengarkan dengan saksama, hatinya terasa bergetar oleh setiap kata yang disampaikan Abu Bakar. Setelah terdiam beberapa lama, akhirnya Utsman berkata, Sungguh wahai Abu Bakar, hatiku merasakan kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wajah Abu Bakar berseri-seri penuh kebahagiaan. Ia memeluk sahabatnya erat. Alhamdulillah wahai Utsman, Allah telah membuka hatimu untuk menerima kebenaran ini. Kabar keislaman Utsman segera menyebar ke penjuru kota Makkah. Para pemuka Quraisy dan keluarganya terkejut mendengar berita ini. Rumah Utsman segera dipenuhi oleh sanak keluarga dan para pemuka Quraisy yang marah atas keputusan tersebut. Wahai Utsman, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyang kita dan mengikuti Muhammad yang telah mengacaukan persatuan kaum kita? Bentak seorang kerabatnya dengan wajah memerah. Dengan keteguhan hati, Utsman menjawab, "Wahai saudaraku, aku tidak meninggalkan agama karena hawa nafsu atau kekuasaan duniawi. Aku memilih Islam karena ia adalah agama kebenaran yang membawa kedamaian di dunia dan akhirat." Kerabatnya semakin marah. "Kau telah membuat malu keluarga kita, Utsman. Kembali pada agama kita sebelum kemarahan kami semakin menjadi-jadi." Namun Utsman menjawab dengan tenang dan penuh keberanian, "Aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku yang baru ini, sekalipun seluruh dunia membenciku. Sungguh keridaan Allah lebih berharga bagiku dibandingkan kebahagiaan semu dunia ini." Tekanan demi tekanan datang silih berganti kepada Utsman. Keluarganya mengisolasi dirinya, teman-temannya meninggalkannya, dan banyak yang mencelanya di hadapan umum. Namun tidak sedikit pun hati Utsman tergoyahkan oleh cobaan ini. Ia justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dalam kesunyian malam, Utsman sering berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, Engkaulah pelindungku. Kuatkanlah hatiku dalam menghadapi cobaan ini. Jangan biarkan aku kembali kepada kebatilan setelah Engkau tunjukkan kepadaku jalan kebenaran." Melihat keteguhan Utsman, beberapa anggota keluarganya yang tadinya memusuhinya mulai tergerak hatinya. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat hati Utsman begitu kuat menghadapi tekanan yang begitu hebat? Suatu hari, salah seorang kerabatnya bertanya kepadanya dengan suara lirih, "Utsman, apakah yang membuatmu begitu kuat menghadapi semua ini? Tidakkah engkau merasa kesepian?" Dengan senyum penuh kelembutan, Utsman menjawab, "Tidak, wahai saudaraku. Aku tidak pernah merasa kesepian, karena Allah selalu bersamaku. Dia yang memberiku kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap ujian." Kerabat itu terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Aku mulai memahami kekuatan yang kau miliki, wahai Utsman. Mungkin suatu saat nanti, aku juga ingin merasakan apa yang kau rasakan." Utsman tersenyum penuh haru, hatinya penuh syukur atas petunjuk Allah yang telah meneguhkan hatinya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada keluargaku dan seluruh kaum Quraisy agar mereka merasakan nikmat iman sebagaimana engkau berikan kepadaku." Demikianlah perjalanan dramatis Utsman bin Affan dalam menjemput hidayah Islam. Dengan segala tekanan dan cobaan yang menimpa, beliau tetap teguh dalam keimanan dan tidak pernah mundur sedikit pun dari jalan kebenaran yang telah ditunjukkan Allah kepadanya. Matahari mulai terbenam di Makkah, menciptakan siluet yang kelabu pada rumah-rumah yang berdiri kokoh. Namun bagi kaum muslimin yang berada di dalamnya, kegelapan yang datang bukan hanya dari malam yang tiba, melainkan dari ancaman yang semakin nyata terhadap keselamatan mereka. Kekerasan dan intimidasi dari kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin meningkat tajam. Di antara mereka yang merasakan tekanan hebat ini adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri kesayangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari mereka menyaksikan saudara-saudaranya disiksa dan dihina karena memeluk Islam. Hati Utsman bergetar penuh kesedihan setiap kali mendengar jeritan saudara-saudaranya yang tengah disiksa. Suatu malam yang sunyi, Utsman duduk termenung di rumahnya. Pandangannya jauh menatap langit yang dipenuhi bintang. Ruqayyah menghampirinya perlahan, menatap penuh cinta dan kekhawatiran. "Suamiku, aku melihat kegelisahan dalam dirimu. Adakah sesuatu yang kau pikirkan?" tanya Ruqayyah dengan suara lembut. "Ruqayyah, hatiku sungguh pedih melihat saudara-saudara kita disiksa setiap hari hanya karena keimanan mereka. Aku khawatir suatu hari nanti giliran kita akan tiba. Aku tidak ingin engkau terluka, jawab Utsman dengan suara bergetar penuh kekhawatiran. Ruqayyah menggenggam erat tangan Utsman, menatap dalam-dalam ke matanya. Wahai Utsman, aku tidak pernah takut selama engkau berada di sisiku. Aku percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Tapi jika memang harus pergi meninggalkan Makkah demi keselamatan agama ini, maka aku siap mengikuti kemanapun engkau pergi. Utsman terdiam sesaat, menatap istrinya dengan penuh rasa haru, lalu berkata, aku telah mendengar bahwa Rasulullah memerintahkan sebagian dari kita untuk berhijrah ke negeri Habasyah, di mana terdapat raja yang adil, yang tidak akan menzalimi siapapun. Dengan suara yang penuh keteguhan, Ruqayyah berkata, jika memang demikian keputusanmu, maka mari kita berangkat, wahai suamiku. Aku rela meninggalkan tanah kelahiranku demi menjaga keimanan kita. Hari keberangkatan tiba. Dengan berat hati, Utsman dan Ruqayyah bersiap meninggalkan kota yang penuh kenangan, tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Ketika kaki mereka melangkah meninggalkan rumah, air mata Ruqayyah menetes perlahan. Utsman, apakah kita akan kembali lagi ke kota ini? Tanyanya lirih. Utsman meraih tangan istrinya dengan lembut, berusaha menenangkan. Insya Allah, Ruqayyah, jika Allah menghendaki, kita akan kembali dengan kemuliaan. Sekarang kuatkanlah hatimu, karena jalan yang kita tempuh ini penuh keberkahan. Dengan tekad bulat, keduanya meninggalkan Makkah dalam sunyi, menuju pelabuhan untuk berlayar ke Habasyah. Setiap langkah yang mereka tempuh terasa semakin berat, namun keduanya saling menguatkan. Tiba di Habasyah, Utsman dan Ruqayyah menjalani kehidupan yang tenang dan penuh kedamaian. Mereka bebas beribadah tanpa gangguan, namun hati mereka tetap merindukan Makkah, tanah kelahiran mereka. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Kabar tentang meningkatnya kezaliman kaum Quraisy terhadap kaum Muslimin di Makkah sampai ke telinga mereka. Utsman dan Ruqayyah pun kembali ke Makkah setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, berharap situasi telah membaik. Akan tetapi, kondisi justru semakin memburuk. Rasulullah kemudian memerintahkan hijrah kedua, kali ini menuju Madinah. Utsman kembali mempersiapkan diri untuk hijrah, kali ini menuju kota yang kelak akan menjadi pusat peradaban Islam. Menjelang keberangkatan mereka ke Madinah, Utsman berkata kepada Ruqayyah dengan penuh harap, kali ini kita hijrah bersama Rasulullah, wahai istriku, semoga Allah meridai perjalanan kita. Ruqayyah tersenyum lembut, amin suamiku, aku merasa bahagia bisa selalu bersamamu di setiap perjuangan ini. Mereka pun berangkat ke Madinah dengan penuh harapan dan semangat baru. Setibanya di Madinah, keduanya langsung bergabung dengan Rasulullah dan kaum muhajirin lainnya, membangun kehidupan baru yang penuh dengan tantangan sekaligus harapan besar. Di Madinah, Utsman bin Affan terus aktif dalam mendukung dakwah Rasulullah. Hartanya digunakan untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan, serta mendukung berbagai upaya Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Meskipun berbagai ujian datang silih berganti, Utsman tetap teguh dalam keimanan bersama Ruqayyah yang setia menemani perjuangannya hingga akhir hayat. Demikianlah perjuangan emosional Utsman bin Affan dalam berhijrah demi agama, meninggalkan tanah kelahiran tercinta demi meraih ridha Allah dan Rasulnya. Kisah ini menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa dan tekad bulat dalam mempertahankan agama di tengah berbagai cobaan. Cahaya senja di kota Madinah terlihat begitu syahdu, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati kaum muslimin. Di sebuah rumah sederhana, Utsman bin Affan duduk termenung dengan tatapan kosong. Di sisinya terbujur kaku tubuh istrinya tercinta, Ruqayyah binti Muhammad shallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah yang telah kembali kepada Rabbnya. Air mata Utsman mengalir perlahan, ia merasa separuh dari jiwanya ikut pergi bersama Ruqayyah. Dalam kesedihan yang mendalam itu, tiba-tiba pintu rumah terbuka perlahan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk dengan wajah penuh duka, namun tetap memancarkan ketenangan. Ya Rasulullah, ucap Utsman dengan suara parau sambil segera bangkit dan mencium tangan Rasulullah dengan penuh hormat. Rasulullah meraih bahu Utsman dengan penuh kasih sayang. Utsman, bersabarlah atas musibah ini. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah, dan akan kembali kepadanya. Ruqayyah telah pergi dalam keadaan ridha kepadamu, dan aku pun ridha kepadamu. Ya Rasulullah, hatiku sungguh merasa berat. Aku tidak pernah membayangkan harus kehilangan Ruqayyah, belahan jiwaku yang selama ini selalu setia menemani perjuanganku. Tutur Utsman dengan isak tangis yang tertahan. Rasulullah mengusap lembut punggung Utsman, matanya pun ikut berkaca-kaca. Ketahuilah wahai Utsman, Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya, kecuali dia telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik baginya. Bersabarlah dan yakinilah janji Allah. Beberapa bulan berlalu, namun duka kehilangan Ruqayyah masih sangat dirasakan oleh Utsman. Melihat kondisi Utsman, hati Rasulullah tergerak oleh rasa cinta dan kasih sayang kepada sahabat sekaligus menantunya itu. Maka pada suatu hari, beliau memanggil Utsman dengan penuh kelembutan. Wahai Utsman, aku melihat kesedihan yang dalam pada dirimu sejak Ruqayyah pergi. Bagaimana jika aku menikahkan engkau dengan putriku Ummu Kulsum? Semoga dengan pernikahan ini, Allah kembali menyatukan hatimu yang terluka, ucap Rasulullah dengan penuh kelembutan. Mendengar perkataan Rasulullah, Utsman menundukkan kepalanya dalam-dalam, air matanya menetes perlahan penuh haru. Ya Rasulullah, sungguh ini adalah kehormatan besar bagiku. Jika memang ini adalah keputusanmu, maka aku menerimanya dengan sepenuh hati. Dengan senyuman penuh kebahagiaan, Rasulullah menjawab, semoga Allah memberkahimu, Utsman. Engkau adalah sahabatku yang tercinta, dan aku ingin melihat kebahagiaan kembali menghiasi wajahmu. Pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum berlangsung penuh berkah dan kebahagiaan. Para sahabat dan kaum muslimin hadir dengan sukacita melihat kebahagiaan Utsman yang kembali bersinar setelah masa duka. Rasulullah sendiri terlihat sangat bahagia. Wajahnya berseri-seri menyaksikan momen tersebut. Dalam suasana penuh kebahagiaan itu, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh mulia Utsman karena menikahi dua putrimu. Adakah makna khusus di balik peristiwa ini?" Rasulullah tersenyum penuh kelembutan, lalu bersabda, "Sungguh Allah telah memilih Utsman untuk menjadi menantuku bukan hanya sekali, melainkan dua kali. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Zunurain yang berarti pemilik dua cahaya. Sebab kedua putriku adalah cahaya dalam hidupku dan kini keduanya menjadi cahaya dalam kehidupan Utsman." Julukan Zunurain menjadi simbol kehormatan dan kemuliaan tersendiri bagi Utsman bin Affan. Ia sangat menyadari betapa besar tanggung jawabnya setelah menikahi dua putri Rasulullah. Setiap langkah dan tindakannya selalu dihiasi dengan penuh kehati-hatian, menjaga amanah besar yang diembannya. Ummu Kulsum menjadi istri yang penuh pengertian dan kelembutan, mendampingi Utsman dalam suka maupun duka. Kebersamaan mereka menjadi teladan bagi kaum muslimin di Madinah, mencerminkan kehidupan rumah tangga yang penuh rahmat dan kasih sayang. Suatu malam, saat Utsman tengah duduk bersama Ummu Kulsum, ia menatap istrinya dengan penuh cinta dan berkata, "Ummu Kulsum, sungguh aku merasa sangat bersyukur kepada Allah karena dia telah memberiku kesempatan untuk mencintai dua putri Rasulullah. Aku berjanji selama hayat di kandung badan, aku akan selalu menjaga kehormatan dan kemuliaan ini." Ummu Kulsum tersenyum penuh kelembutan, "Dan aku pun merasa sangat bersyukur karena Allah telah memilihku menjadi istrimu, wahai Utsman. Semoga rumah tangga kita selalu diberkahi dan menjadi teladan bagi kaum muslimin." Demikianlah kehidupan Utsman bin Affan sebagai Dunurain, pemilik dua cahaya yang menghiasi hidupnya. Ia menjadi simbol kesetiaan, cinta, dan kemuliaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diridai Allah dan Rasulnya. Kisah cintanya dengan dua putri Rasulullah terus dikenang sebagai bukti nyata betapa mulianya akhlak dan keteguhan hati seorang Utsman bin Affan. Di tengah gersangnya Madinah, tanah-tanah yang biasanya subur kini kering kerontang akibat paceklik panjang yang melanda. Persediaan makanan semakin menipis, dan kaum muslimin menghadapi cobaan berat. Matahari yang menyengat seakan turut menyaksikan penderitaan penduduk kota yang penuh berkah itu. Dalam kondisi sulit tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Beliau berdiri di atas mimbar dengan wajah penuh keprihatinan. "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Romawi telah mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Kita harus segera bersiap menghadapi mereka di Tabuk. Namun kalian mengetahui bahwa saat ini kita berada dalam masa sulit. Aku mengajak kalian untuk mengorbankan sebagian harta kalian demi perjuangan ini," seru Rasulullah dengan suara yang penuh ketegasan sekaligus kelembutan. Para sahabat yang hadir saling berpandangan, tampak jelas di wajah mereka kesulitan yang sedang dihadapi. Beberapa sahabat dengan segera berdiri dan menyerahkan harta semampu mereka. Namun kebutuhan persiapan jihad masih jauh dari mencukupi. Di tengah suasana hening dan penuh kekhawatiran, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang mantap dari arah pintu masjid. Semua pandangan tertuju kepada sosok yang datang dengan tenang dan wajah yang bercahaya. Dialah Utsman bin Affan. Utsman berjalan menuju Rasulullah sambil membawa sebuah kantong besar. Dengan penuh hormat, ia meletakkan kantong tersebut di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah 1000 dinar untuk persiapan jihad kita. Aku berharap harta ini dapat membantu perjuangan kaum muslimin di jalan Allah." Rasulullah memandang Utsman dengan penuh rasa haru. Matanya berkaca-kaca karena tersentuh oleh ketulusan hati sahabat tercintanya itu. Dengan suara bergetar penuh emosional, beliau bersabda, "Wahai Utsman, tidak ada lagi yang dapat mencelakakanmu setelah perbuatanmu hari ini. Allah telah menjamin surga bagimu." Mendengar ucapan Rasulullah, air mata Utsman mengalir deras. Ia tunduk penuh kerendahan hati, merasa sangat kecil di hadapan kemuliaan janji Allah dan Rasulnya. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut ikut terharu, suasana penuh haru dan syukur memenuhi ruangan masjid. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang berada di samping Rasulullah berkata dengan penuh kekaguman, "Sungguh, hari ini Utsman telah memberikan teladan mulia bagi kita semua. Tidaklah berlebihan jika Rasulullah memberikan jaminan surga kepadanya." Umar bin Khattab yang terkenal, tegas pun turut berkomentar dengan penuh hormat. "Wahai Utsman, hari ini engkau telah menunjukkan kepada kami arti sebenarnya dari pengorbanan dan ketulusan di jalan Allah. Semoga Allah selalu meridai langkah-langkahmu." Dengan rendah hati, Utsman menjawab perlahan, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya harta ini adalah titipan Allah bagiku. Aku hanyalah seorang pelayan yang diberi kesempatan untuk menyampaikannya kepada yang membutuhkan. Doakanlah agar Allah menerima amal ini dari kita semua." Rasulullah mendekati Utsman dan meraih tangannya dengan penuh kasih sayang. "Semoga Allah memberkahimu, Utsman. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang dermawan, dan hari ini engkau telah membuktikan bahwa engkau termasuk golongan tersebut." Mendengar doa Rasulullah, Utsman tersenyum penuh syukur dan kembali menundukkan kepalanya dalam-dalam, tanda rasa syukur yang mendalam kepada Allah atas nikmat dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Persiapan pasukan ke Tabuk pun terus berjalan dengan lancar berkat kedermawanan Utsman dan para sahabat lainnya. Pasukan Muslim berangkat dengan semangat tinggi, membawa tekad bulat untuk mempertahankan agama Allah dari serangan musuh. Di tengah perjalanan menuju Tabuk, Rasulullah seringkali memandang ke arah Utsman dengan penuh kebanggaan. Sahabat yang satu ini telah memberikan contoh nyata bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Sepanjang sejarah, peristiwa ini dikenang sebagai bukti nyata kedermawanan Utsman bin Affan. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai teladan kebaikan dan pengorbanan seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah gambaran dramatis dari sikap dermawan Utsman bin Affan di masa sulit, sebuah pelajaran berharga tentang keikhlasan, pengorbanan, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang selalu menginspirasi kaum muslimin hingga akhir zaman. Cahaya bulan menerangi kota Madinah, menciptakan suasana tenang dan khusyuk di malam itu. Di sudut kamarnya yang sederhana, Utsman bin Affan duduk dengan khusyuk, matanya berkaca-kaca saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bibirnya bergerak perlahan mengikuti setiap ayat yang dibacanya. Setiap kalimat seakan meresap ke dalam jiwanya yang penuh cinta kepada kitab suci Allah ini. Kecintaan Utsman terhadap Al-Quran tidak hanya sebatas membaca dan menghafalnya, tetapi juga terwujud dalam perhatiannya yang mendalam terhadap keaslian dan kesatuan bacaan Al-Quran di tengah umat Islam. Ketika Islam telah menyebar luas hingga ke berbagai negeri, muncul kekhawatiran tentang perbedaan bacaan Al-Quran yang mulai terjadi di antara kaum muslimin. Suatu hari, para sahabat utama berkumpul di Masjid Nabawi untuk membahas masalah ini. Utsman sebagai khalifah duduk dengan wajah penuh perhatian mendengarkan keluhan mereka. Hudzaifah bin Yaman maju ke depan dengan wajah cemas. "Wahai Amirul Mukminin, aku baru saja kembali dari negeri Syam dan Irak, dan sungguh aku melihat perbedaan bacaan Al-Quran yang mengkhawatirkan. Jika tidak segera diseragamkan, aku khawatir umat Islam akan terpecah belah karena hal ini." Utsman mengangguk perlahan, wajahnya menampakkan kekhawatiran yang mendalam, lalu berkata dengan suara tegas namun penuh kelembutan, "Wahai sahabatku, sungguh engkau benar. Kita tidak boleh membiarkan kitab suci kita menjadi sebab perpecahan. Aku bersumpah demi Allah, aku akan melakukan segala yang kubisa untuk menjaga keaslian Al-Quran dan menyatukan bacaan umat Islam." Dengan tekad kuat, Utsman segera membentuk tim khusus untuk mengumpulkan Al-Quran. Dipanggilnya para sahabat yang terkenal dengan hafalan Al-Quran mereka, termasuk Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Harits. Dalam sebuah pertemuan, Utsman berkata dengan suara penuh haru, "Wahai sahabat-sahabatku yang mulia, sungguh tugas yang kita emban ini sangatlah berat. Namun ingatlah bahwa kita tengah menjaga firman Allah. Aku meminta kalian untuk bekerja dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab demi menjaga keaslian Al-Quran ini." Zaid bin Tsabit mengangguk penuh hormat, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami akan melakukan tugas ini dengan segenap hati dan jiwa kami. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan amanah besar ini." Proses pengumpulan Al-Quran berlangsung penuh ketelitian dan kecermatan. Setiap ayat diperiksa dengan seksama dibandingkan dengan bacaan yang telah dihafal oleh banyak sahabat dan catatan-catatan yang ada. Hari demi hari, minggu demi minggu, para sahabat bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memastikan setiap huruf Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Dalam sebuah malam yang hening, Utsman datang mengunjungi tempat kerja para sahabatnya. Melihat mereka masih sibuk bekerja, hati Utsman tersentuh. Ia berkata dengan suara penuh rasa syukur, "Wahai para penjaga kitab Allah, sungguh kalian telah berbuat banyak bagi umat ini. Ketahuilah bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah amal yang akan selalu dikenang hingga akhir zaman." Zaid bin Tsabit menjawab dengan penuh emosional, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh kami merasa sangat kecil di hadapan amanah besar ini. Kami hanya berharap agar Allah menerima amal kami ini dan menjadikannya bermanfaat bagi seluruh umat Islam." Utsman tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara yang bergetar, penuh rasa tanggung jawab, "Insya Allah, usaha kita ini akan menjadi sebab persatuan umat Islam hingga hari kiamat. Tidak ada tugas yang lebih mulia daripada menjaga firman Allah." Setelah proses panjang yang penuh perjuangan, akhirnya Al-Quran berhasil dikumpulkan dan disusun dalam satu mushaf yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Utsman kemudian memerintahkan agar mushaf ini disebarluaskan ke berbagai negeri Islam, sementara mushaf-mushaf lain yang memiliki bacaan berbeda dimusnahkan demi menjaga kesatuan umat. Dalam sebuah pertemuan besar bersama para sahabat, Utsman berdiri dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan. "Wahai kaum muslimin, hari ini Allah telah memberikan nikmat besar kepada kita. Kita berhasil menyatukan bacaan Al-Quran demi menjaga kesatuan dan keutuhan umat. Aku berharap agar mushaf ini menjadi pedoman yang selalu kita pegang teguh." Para sahabat yang hadir saat itu bertepuk tangan dan bersyukur atas karunia besar tersebut. Air mata haru mengalir di wajah-wajah mereka, merasakan betapa besarnya tanggung jawab yang telah mereka emban demi menjaga kitab suci ini. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang terkenal dengan kedalaman ilmunya, berkata dengan suara penuh hormat, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh tindakanmu ini adalah tindakan yang paling mulia dan penuh hikmah. Semoga Allah senantiasa meridaimu atas jasa besar ini." Utsman tersenyum penuh kerendahan hati. "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku hanya melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin yang diberi amanah oleh Allah. Aku berharap agar Al-Quran ini tetap terjaga hingga akhir zaman. Demikianlah perjuangan dramatis Utsman bin Affan dalam menjaga keaslian dan kesatuan bacaan Al-Quran. Kisah ini menjadi saksi sejarah yang abadi tentang dedikasi, kecintaan, dan tanggung jawab seorang khalifah terhadap kitab suci umat Islam yang terus memberikan inspirasi kepada generasi-generasi selanjutnya. Madinah yang biasanya penuh kedamaian kini diliputi ketegangan. Bisikan-bisikan fitnah mulai menyebar seperti bara api yang membara diam-diam. Suasana tenang berubah menjadi penuh kecurigaan. Utsman bin Affan, sang khalifah, mulai merasakan tekanan hebat dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang disebarkan secara masif oleh sekelompok pemberontak. Fitnah ini bermula dari tuduhan bahwa Utsman lebih mengutamakan keluarganya dalam urusan pemerintahan. Para pemberontak memanfaatkan keadaan ini untuk membakar amarah sebagian masyarakat yang belum memahami kebijakan Utsman sepenuhnya. Mereka berkeliling Madinah, menyebarkan tuduhan keji yang membuat rakyat mulai mempertanyakan kebijaksanaan sang khalifah. Dalam sebuah majelis kecil di sudut pasar Madinah, beberapa pemberontak dengan lantang meneriakkan fitnah mereka. Lihatlah bagaimana Utsman mengangkat keluarganya sendiri dalam pemerintahan. Bukankah ini sebuah ketidakadilan yang nyata? Kita tidak bisa diam saja melihat kezaliman ini terus terjadi. Salah seorang dari mereka, seorang pria bernama Abdullah bin Sabah, dengan suara lantang menyebarkan fitnah. Sungguh Utsman telah berpaling dari ajaran Rasulullah. Ia telah memilih keluarganya sendiri ketimbang para sahabat senior. Kita harus menghentikan kezaliman ini. Teriakan-teriakan ini didengar oleh para sahabat yang setia kepada Utsman. Salah seorang sahabat utama, Abdullah bin Umar, segera maju dengan wajah penuh kekhawatiran. Wahai manusia, tahanlah lidah kalian dari fitnah yang tidak berdasar ini. Apakah kalian lupa bahwa Rasulullah sendiri pernah menunjuk pemuda seperti Usamah bin Zaid untuk memimpin para sahabat senior? Apakah itu juga ketidakadilan? Demi Allah, Utsman tidak pernah melakukan sesuatu kecuali untuk kebaikan umat Islam, kata Abdullah bin Umar dengan suara penuh semangat. Namun para pemberontak tetap pada pendirian mereka. Seorang pemberontak lain berteriak, bagaimana dengan kebijakan Utsman dalam hal Al-Quran? Ia telah membakar mushaf-mushaf yang ada dan hanya menyisakan satu mushaf. Bukankah ini sebuah kesewenang-wenangan yang nyata? Dengan penuh kesabaran, sahabat Zaid bin Sabit maju ke hadapan mereka. Wahai saudaraku, demi Allah, tindakan Utsman adalah demi menjaga persatuan umat Islam. Bukankah kalian tahu bagaimana perpecahan mulai muncul karena perbedaan bacaan Al-Quran? Sungguh, keputusan beliau adalah demi kebaikan kita semua. Namun, fitnah terus menyebar dan semakin panas. Tuduhan lainnya adalah bahwa Utsman tidak ikut serta dalam Perang Badar dan pernah mundur saat Perang Uhud. Para pemberontak menyebarkan ini dengan maksud menjatuhkan martabat Utsman di hadapan rakyat. Menanggapi tuduhan ini, sahabat Abu Hurairah berdiri dengan wajah penuh kesedihan. Sungguh aku bersaksi, wahai manusia, bahwa Utsman absen di Badar karena beliau diperintahkan Rasulullah untuk menemani Ruqayyah yang sedang sakit keras. Rasulullah sendiri menjamin baginya pahala yang sama dengan mereka yang ikut Perang Badar. Dan tentang Uhud, Allah sendiri telah memaafkan mereka yang mundur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Para sahabat yang lain mengangguk penuh setuju mendengar pembelaan ini. Namun, hati sebagian masyarakat telah terlanjur dipenuhi kebencian akibat fitnah yang terus-menerus dikobarkan oleh para pemberontak. Melihat suasana semakin tidak terkendali, Ali bin Abi Thalib dengan tegas berdiri, wajahnya penuh kesedihan sekaligus marah. Wahai kaum muslimin, tidakkah kalian sadar bahwa kalian sedang diadu domba oleh orang-orang yang hendak menghancurkan persatuan umat ini? Demi Allah, aku bersaksi bahwa Utsman adalah orang yang sangat menjaga agama Allah dan sangat mencintai Rasulullah. Janganlah kalian terbawa oleh fitnah ini. Mendengar kata-kata Ali, sebagian orang mulai sadar dan mundur dari kelompok pemberontak. Namun sayangnya banyak pula yang tetap keras kepala karena telah terlanjur termakan fitnah yang menyebar luas. Di tengah gejolak fitnah yang terus membara, Utsman tetap tenang dan penuh kesabaran. Ia berkumpul dengan para sahabat utamanya dalam sebuah pertemuan khusus. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, namun tetap tenang. "Wahai sahabat-sahabatku, sungguh fitnah ini sangat menyakitkan hatiku. Namun aku yakin bahwa Allah Maha mengetahui isi hati dan niat kita. Aku tidak pernah melakukan sesuatu kecuali demi kebaikan umat Islam. Semoga Allah memberi kita semua kekuatan dan kesabaran menghadapi ujian berat ini," ujar Utsman dengan suara yang penuh keteguhan. Para sahabat memandang Utsman dengan penuh rasa hormat. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh kami bersamamu dalam menghadapi cobaan ini. Janganlah engkau merasa sendiri, karena sesungguhnya kami akan selalu berada di sisimu." Utsman tersenyum lembut, air mata harum mengalir perlahan di pipinya. "Terima kasih wahai sahabatku. Aku bersyukur kepada Allah karena telah memberiku sahabat-sahabat setia seperti kalian. Semoga Allah menjaga persatuan umat ini dan menjauhkan kita semua dari perpecahan." Demikianlah gambaran dramatis tentang awal mula fitnah terhadap Utsman bin Affan, serta perjuangan para sahabat yang penuh emosional dalam membela kebenaran dan kehormatan sang khalifah. Fitnah ini menjadi ujian besar bagi persatuan umat Islam dan sebuah pelajaran abadi tentang bahaya lidah yang tidak terkendali. Langit di atas Madinah tampak suram, seolah turut merasakan ketegangan yang semakin meningkat di kota suci tersebut. Rumah Utsman bin Affan kini telah dikelilingi oleh massa yang marah dan terprovokasi oleh fitnah yang disebarkan selama berbulan-bulan. Teriakan-teriakan penuh amarah menggema, menciptakan suasana mencekam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam rumahnya, Utsman duduk dengan tenang sambil memegang mushaf Al-Quran di tangannya. Ia membaca dengan khusyuk, seakan mengabaikan hiruk-pikuk dan ancaman yang berada tepat di luar pintu rumahnya. Namun sesekali matanya terlihat berkaca-kaca, menggambarkan kesedihan mendalam atas kondisi umat Islam yang tengah terpecah belah. Di tengah suasana tegang itu, Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam, datang menemui Utsman dengan tergesa-gesa. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia mendekati khalifah yang sedang duduk dengan tenang. "Wahai Amirul Mukminin, suasana di luar semakin tidak terkendali. Izinkan aku membawamu ke Syam untuk melindungi dirimu dari ancaman ini. Di sana engkau akan aman dari gangguan dan ancaman pemberontak ini," ujar Muawiyah dengan suara penuh desakan. Utsman mengangkat pandangannya perlahan, menatap Muawiyah dengan penuh kelembutan dan ketegasan. "Wahai Muawiyah, aku menghargai perhatian dan cintamu kepadaku. Namun bagaimana mungkin aku meninggalkan kota Rasulullah yang tercinta ini? Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan Madinah, meskipun nyawaku terancam." Muawiyah terlihat semakin cemas. "Namun Amirul Mukminin, keselamatanmu adalah keselamatan umat. Jika engkau terluka atau terbunuh, umat Islam akan semakin terpecah belah." Dengan suara yang tetap tenang namun penuh emosi, Utsman menjawab, "Muawiyah, aku lebih rela mati di sini, di kota yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah, daripada hidup dalam rasa bersalah karena meninggalkan tempat ini demi keselamatanku sendiri. Sungguh Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong." Muawiyah menundukkan kepalanya dengan rasa sedih yang mendalam, akhirnya mengangguk perlahan sambil berkata, "Semoga Allah melindungimu, wahai Amirul Mukminin. Aku akan selalu berdoa untuk keselamatanmu." Muawiyah pun meninggalkan rumah Utsman dengan berat hati. Langkahnya terasa semakin berat karena mengetahui bahaya besar yang mengancam khalifah tercintanya. Sementara itu, kondisi di luar rumah semakin kacau. Massa yang marah terus meneriakkan fitnah dan ancaman. Beberapa sahabat yang setia kepada Utsman mencoba untuk meredakan keadaan. Namun usaha mereka sia-sia karena amarah massa telah mencapai puncaknya. Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, dan beberapa sahabat lain berusaha keras melindungi rumah Utsman dari serangan massa yang semakin ganas. Ali berdiri di depan rumah, menghadapi massa dengan keberanian yang luar biasa. "Wahai kaum muslimin, tahanlah amarah kalian. Tidakkah kalian ingat bahwa Utsman adalah sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga? Jangan biarkan fitnah ini menguasai hati kalian. Seru Ali dengan suara lantang dan penuh semangat. Namun massa yang telah terprovokasi tidak lagi mendengar nasihat. Mereka menerobos dengan kasar, merusak pintu rumah Utsman sambil berteriak, "Turunkan Utsman dari jabatan khalifah, keadilan harus ditegakkan." Utsman yang masih berada di dalam rumah mendengar jelas teriakan itu. Dengan tenang, ia berdiri dan melangkah menuju pintu, lalu berkata kepada sahabat-sahabat yang masih berada di sekitarnya, "Wahai sahabatku, aku meminta kalian untuk tidak melawan mereka. Aku tidak ingin ada darah kaum muslimin yang tertumpah karenaku. Biarlah aku menghadapi takdir ini dengan tenang." Hasan bin Ali dengan mata berkaca-kaca memegang tangan Utsman sambil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin kami membiarkanmu sendirian menghadapi bahaya ini? Izinkan kami bertahan di sini bersamamu." Utsman tersenyum lembut. "Wahai Hasan, aku sangat menghargai cintamu kepadaku. Namun demi Allah, aku tidak ingin melihat pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing dan doakan aku agar diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi semua ini." Mendengar permintaan itu, sahabat-sahabat Utsman menangis terharu dan perlahan-lahan meninggalkan rumah tersebut dengan hati berat. Mereka tahu bahwa Utsman telah memilih jalan yang paling berat demi menjaga persatuan umat Islam. Kini, di dalam rumah yang sunyi, Utsman duduk sendirian sambil terus membaca Al-Quran dengan khusyuk. Di luar, massa pemberontak terus berteriak dan menggedor pintu dengan kasar, menunggu waktu yang tepat untuk menyerbu masuk. Suasana kota Madinah semakin mencekam. Umat Muslim di berbagai penjuru kota mulai merasakan perpecahan yang semakin nyata akibat fitnah ini. Persaudaraan yang selama ini terjalin kuat kini diuji dengan sangat keras. Banyak yang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin umat yang dahulu begitu bersatu kini berada di ambang perpecahan yang mengerikan. Demikianlah gambaran dramatis detik-detik pengepungan rumah Utsman bin Affan, seorang khalifah yang tetap teguh dalam prinsipnya, meskipun nyawanya terancam. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan dan bahaya fitnah yang dapat menghancurkan persaudaraan umat Islam. Di dalam rumah yang dikepung itu, suasana hening menyelimuti ruangan tempat Utsman bin Affan duduk sambil membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ketika malam semakin larut, ketukan lembut terdengar di pintu belakang rumahnya. Dengan perlahan pintu terbuka, tampak sosok Abdullah bin Umar yang datang menemui Utsman dengan wajah penuh kekhawatiran. "Wahai Amirul Mukminin, aku datang karena rasa cintaku kepadamu dan umat ini. Pemberontak di luar menuntut agar engkau mundur dari jabatan khalifah. Mereka berkata, jika engkau mundur, mereka tidak akan melukaimu. Apakah tidak lebih baik engkau memenuhi permintaan mereka demi keselamatanmu?" ucap Ibnu Umar dengan suara penuh emosional. Utsman perlahan menutup mushaf yang ia pegang, lalu memandang Ibnu Umar dengan tatapan penuh kasih sayang namun tegas. "Wahai Ibnu Umar, jika aku mundur dari jabatanku, apakah itu akan membuatku hidup abadi di dunia ini?" Ibnu Umar menggeleng perlahan. "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Utsman melanjutkan dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Jika aku menolak untuk mundur, apakah mereka akan melakukan lebih dari sekadar membunuhku?" "Tidak, wahai Amirul Mukminin," jawab Ibnu Umar dengan suara pelan dan berat. "Dan apakah mereka memiliki kuasa untuk memberikan aku surga atau neraka?" tanya Utsman lagi, tatapannya semakin tajam menatap Ibnu Umar. Ibnu Umar terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh kesedihan, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Mereka tidak memiliki kuasa apapun terhadap surga atau neraka." Utsman menarik napas panjang, lalu berkata dengan penuh keteguhan, "Maka wahai Ibnu Umar, ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah menanggalkan baju yang telah Allah pakaikan kepadaku. Aku yakin bahwa Allah sendiri yang memilihku sebagai khalifah, dan hanya dialah yang berhak mencabutnya dariku." Mendengar ucapan Utsman, mata Ibnu Umar berkaca-kaca. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku memahami keputusanmu. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu." Utsman tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara yang bergetar penuh emosional, "Janganlah engkau khawatir, wahai Ibnu Umar. Apapun yang akan terjadi, semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Aku lebih memilih mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kebatilan. Tak lama kemudian, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam datang menemui Utsman dengan wajah penuh ketegangan dan kepedihan. Keduanya segera menghampiri Utsman dengan penuh hormat. Wahai Amirul Mukminin, izinkanlah kami melindungimu. Kami telah menyiapkan pasukan kecil yang siap menghadang para pemberontak ini. Kami tidak rela melihat mereka melukai dirimu, ujar Ali dengan suara penuh semangat. Zubair menambahkan dengan penuh harap, benar wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau melarang kami melindungimu. Kami rela berkorban jiwa dan raga demi keselamatanmu. Utsman memandang keduanya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara yang bergetar penuh haru, wahai Ali, wahai Zubair, aku sangat menghargai cinta dan kesetiaan kalian kepadaku. Namun aku tidak ingin ada darah kaum muslimin yang tertumpah karena diriku. Demi Allah, aku lebih memilih menghadapi takdirku sendirian daripada menyebabkan pertumpahan darah di antara umat ini. Ali menundukkan kepalanya, suaranya terdengar pilu. Namun wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin kami membiarkan engkau sendirian menghadapi bahaya ini? Utsman meraih tangan Ali dan Zubair dengan penuh kelembutan. Wahai sahabat-sahabatku yang mulia, kalian telah berbuat banyak untukku dan umat ini. Aku memohon, demi cintaku kepada kalian dan demi Allah, biarkanlah aku menghadapi ini sendiri. Aku yakin bahwa Allah bersamaku dan Dia akan memberikan yang terbaik untuk umat ini. Ali dan Zubair menatap Utsman dengan air mata yang tak terbendung. Akhirnya mereka mengangguk perlahan dengan hati berat, menerima keputusan Utsman dengan penuh rasa hormat. Di luar rumah, ketegangan semakin meningkat, masa pemberontak semakin mendesak, dan kondisi Madinah semakin mencekam. Umat Muslim di kota itu kini benar-benar merasakan pahitnya perpecahan yang diakibatkan oleh fitnah ini. Sahabat-sahabat utama Rasulullah berusaha keras meredakan situasi. Namun kebencian yang telah terlanjur tertanam di hati sebagian pemberontak membuat usaha mereka sia-sia. Utsman kembali duduk di kamarnya yang sunyi, membuka kembali mushaf Al-Quran dan membaca dengan khusyuk. Setiap ayat yang ia baca terasa semakin menenangkan hatinya yang gundah. Ia berdoa dengan penuh harap, ya Allah, engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah umat ini dari fitnah yang menghancurkan persatuan mereka. Jika kematianku adalah jalan terbaik untuk menjaga persatuan umat, maka aku ridha dengan takdirmu. Demikianlah gambaran dramatis tentang ujian berat yang dihadapi oleh Utsman bin Affan, seorang khalifah yang tetap teguh dalam prinsipnya meskipun dihadapkan pada ancaman maut. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang pentingnya menjaga keyakinan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan, serta menunjukkan betapa mulianya hati seorang pemimpin yang lebih mengutamakan persatuan dan keselamatan umat daripada dirinya sendiri. Hari itu Madinah diselimuti awan kelabu yang seakan turut meratapi kondisi kota Nabi yang tengah mengalami ujian berat. Rumah Utsman bin Affan kini dikepung ketat oleh pemberontak yang penuh amarah. Teriakan dan gedoran pintu semakin keras, menciptakan ketegangan yang mencekam bagi siapa saja yang mendengarnya. Di dalam rumah, suasana penuh kesedihan dan ketegangan menyelimuti wajah para sahabat setia yang masih bertahan di sisi Utsman. Mereka memandang khalifah tercinta mereka dengan tatapan penuh kasih dan keprihatinan, sementara Utsman tetap tenang dengan mushaf Al-Quran di tangannya. Hasan bin Ali melangkah mendekati Utsman dengan suara bergetar penuh emosi. Wahai Amirul Mukminin, izinkanlah kami melindungimu hingga titik darah penghabisan. Kami tidak akan membiarkan pemberontak ini menyentuhmu. Utsman memandang Hasan dengan lembut, lalu berkata dengan suara yang penuh ketenangan. Wahai Hasan, sungguh aku sangat mencintai kalian semua. Namun aku tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan umat Islam karenaku. Aku mohon, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Biarkanlah aku menghadapi takdirku dengan tenang dan sabar. Muhammad bin Thalha maju ke depan, air matanya menetes perlahan. Namun wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin kami meninggalkanmu sendirian dalam kondisi seperti ini? Apakah kami harus menyaksikan sendiri kematianmu tanpa berbuat apa-apa? Utsman menatap Muhammad dengan penuh kasih sayang. Wahai sahabatku, Sungguh kalian telah melakukan banyak hal untukku. Aku sangat menghargai kesetiaan dan cinta kalian. Namun ketahuilah, takdir yang telah Allah tetapkan tidak mungkin dapat dihindari. Demi Allah, aku lebih memilih mati dalam keadaan tidak ada darah kaum muslimin yang tertumpah karena diriku. Para sahabat yang hadir terdiam mendengar ucapan Utsman. Suasana semakin haru. Perlahan-lahan dengan hati berat dan penuh rasa hormat, mereka mulai meninggalkan rumah tersebut, memenuhi permintaan terakhir khalifah tercinta mereka. Kini, Utsman tinggal sendirian di dalam rumah yang sunyi. Ia berdiri dengan tenang, lalu berwudu untuk menunaikan salat. Dengan hati yang penuh keteguhan dan keikhlasan, Utsman mulai melaksanakan salat sunnah, diiringi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lembut dan penuh kekhusyukan. Di luar rumah, massa pemberontak semakin tidak sabar. Dengan penuh amarah, mereka menerobos pintu rumah dengan paksa. Suara benturan keras terdengar jelas di seluruh sudut rumah. Utsman tetap dalam salatnya, tanpa terganggu sedikitpun oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Para pemberontak memasuki ruangan tempat Utsman salat dengan penuh kebencian. Salah seorang dari mereka maju mendekati Utsman dengan pedang terhunus, sementara yang lainnya mengamati dengan penuh nafsu amarah. "Turunlah dari jabatanmu, wahai Utsman. Jika tidak, hari ini adalah akhir dari hidupmu," bentak salah seorang pemberontak dengan penuh kebencian. Utsman tetap tenang, melanjutkan salat dan bacaannya tanpa rasa takut sedikitpun. Ia membaca dengan suara jelas dan khusyuk, sementara air mata mengalir perlahan di pipinya, menunjukkan keteguhan dan ketenangannya menghadapi maut. Pemberontak yang kehilangan kesabaran langsung menyerang Utsman dengan keji. Dengan satu ayunan pedang, darah segar mengalir deras dari tubuh sang khalifah. Darah Utsman menetes membasahi mushaf Al-Quran yang masih dipegangnya erat, seolah kitab suci itu menjadi saksi bisu atas kezaliman yang terjadi. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Utsman sempat berbisik lirih dengan penuh ketenangan. "Ya Allah, terimalah nyawaku sebagai syahid. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan Muhammad adalah utusanmu." Suasana di rumah itu kini sunyi senyap. Hanya isak tangis dari sebagian kecil yang menyaksikan peristiwa tragis ini yang terdengar lirih. Para pemberontak perlahan-lahan mundur meninggalkan rumah. Sementara jasad mulia Utsman terbaring dengan wajah tenang, penuh cahaya. Berita wafatnya Utsman dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Kota yang dulunya penuh kedamaian itu kini diselimuti duka mendalam. Para sahabat Nabi berkumpul dengan air mata yang tak terbendung, meratapi kepergian khalifah yang begitu mereka cintai. Pemakaman Utsman berlangsung dalam suasana penuh kesedihan dan haru. Jenazah beliau dibawa dengan perlahan menuju pemakaman Baqi, diiringi oleh ribuan umat Islam yang hadir dengan hati yang hancur. Para sahabat yang mengusung jenazah Utsman tidak mampu menahan tangis mereka, mengenang segala kebaikan dan pengorbanan yang telah dilakukan sang khalifah untuk umat ini. Ali bin Abi Thalib berdiri di dekat makam dengan wajah penuh duka, suaranya bergetar penuh haru. "Wahai Utsman, sungguh engkau telah pergi meninggalkan kami dalam keadaan syahid. Kami bersaksi bahwa engkau adalah orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan menempatkanmu di surganya yang tertinggi." Para sahabat yang hadir mengaminkan doa Ali dengan suara lirih. Suasana penuh tangis dan kesedihan terasa begitu menyayat hati. Setelah pemakaman, umat Islam di Madinah semakin menyadari betapa besar kerugian yang mereka alami akibat fitnah ini. Kesedihan mendalam atas wafatnya Utsman menjadi pelajaran pahit yang mengajarkan mereka tentang bahaya, perpecahan, dan fitnah. Kehidupan Utsman bin Affan yang penuh kemuliaan dan pengorbanan menjadi teladan abadi bagi umat Islam sepanjang masa. Kesyahidan beliau menjadi bukti nyata tentang keteguhan hati dan keikhlasan seorang pemimpin yang lebih memilih kematian daripada melihat umat Islam terpecah belah. Demikianlah akhir kehidupan Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kisah hidup dan kesyahidannya meninggalkan pelajaran berharga tentang kesabaran, keteguhan hati, dan pentingnya menjaga persatuan umat. Semoga kisah beliau selalu menginspirasi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa sabar, teguh dalam iman, dan rela berkorban demi kebaikan dan persatuan umat Islam. Subhanallah. Begitulah akhir hidup seorang pemimpin mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Syahid dalam keadaan membaca Al-Quran, darahnya menetes di atas mushaf, menjadi saksi keteguhan dan kecintaannya pada Allah dan Rasulnya. Dari beliau kita belajar tentang kesabaran, pengorbanan, dan kecintaan yang tulus terhadap umat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang setia dalam keimanan, sebagaimana Utsman setia hingga akhir hayatnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah ini. Dukung terus channel Umat Muslim untuk menyebarkan cahaya sejarah Islam yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.